Ya siap lah. Hitung. Oh udah? Oke. Okay. Ya. 1, 2, 3. Pergi saat-saat terakhirku, teringat denganmu yang terbayang kini. Dalam genggaman tanganmu, dalam dekapan tubuhmu, ku rasakan saat-saat bersamamu. Tahankan tetes air mata yang jatuh saat engkau pergi. Dalam isak tangisku, dalam desah nafasmu, bersamamu tinggal sebuah kenangan. Telah pergi tinggalkan maaf yang tak terucap dan takkan kembali. Tersimpan kini janjiku di hati. Maaf yang tak terucap dan takkan.